توبة إلى الله وتقربا إليه وابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله إسلامنا وآباؤنا وأسلافنا من العلماء العالمين علماء النهضين ساداتنا العلويين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى مؤلف هذا الكتاب أرواح والدينا أستاذنا ومشايخنا ومن سبق في هذا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا بمددهم غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب ونيل المتروكين ينتمي أهلاً وأخرائياً مع الراحة وصلاح الأجساد والقلوب جاء الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم آبائه وإخوانه وأزواجه وذرياته وتابعيه شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولا يصل وسلم دائما خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته أول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته أهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما

untuk dapat membimbing awak dewi, keluarga, bojo lan anak, ngelampai piwulangane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi mencapai kebahagiaan kita dengan mendapatkan ridho saking Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kula kali panjenengan tengah berada di bu penghujung tanggal sing akhir bulan Dzulhijjah. Mantun ngoten bulan Muharram, kurang 4 hari lagi. Jarene wong Jawa, ulama biyen, kiai biyen, ketika mulangno agama Islam nang wong Jawa tanpa melukai perasaan mereka, hal ini adalah saking jembari nyegoroi ilmu dan ibadahnya ulama yang datang di tanah Jawa. Ngenal no bulan Muharram iki gak bulan Muharram. Bulan apa? Bulan apa? Suro. Krono kongkon niteni lek wulan Muharram iku ono dino sing becik rupane tanggal 10 diarani Asyura. Cek gak dawa-dawa celuk Suro. Iya. Becike apa? Krono Gusti Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sunnatullah. Hal ini dilakukan oleh Allah bukan boten merupakan kewajiban, tapi gampang no nalangi tengkulo kali panjenengan cek ni gampang niteni. Iya. Lek tanggal 10 iku Gusti Allah dum-dum barokah. Sehingga dalam sejarah perjalanan menungso sing tau urip ono genin dunyo niki, kathah sing angsal pitulung saking Gusti Allah ketika ngelakoni kebaikan di bulan Muharram tanggal 10 Suro. Ya. Nabi Nuh diselamatkan, itu terjadinya tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub dikeluarkan dari berbagai kesulitan, terjadinya tanggal 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan dari pengejaran Fir'aun, Fir'aun tumpes, mati tenggelam, kejadiannya tanggal 10 Muharram. Wadah. Ya. Lah kula paling panjenengan nggih ngoten dikengken niteni bekne kon duwe penjaluan nang ngene Gusti Allah. Wis kon jaluk durung dikekno. Mungkin ada sesuatu kesalahan nambik kon. Dosa apa sih awak iki? Kadang-kadang ngoten nah. Nggih ya. Jaluk kok gak dikei-kei. Jangan bertanya dungo soopo. Aku iki duwe dosa sing durung disepuro ambik Gusti Allah. Gusti dudaken kesalahan kula sing dadosaken kula adoh teng panjenengan. Mugi sampean sepuro. Kadang-kadang kula kali sampean wis ngomong, kurang apa awak iki? Poso uwis, sembayang uwis, Quran uwis, tahajud uwis, ngene uwis, kok gadi jaluk-jaluk iki kok gadi kei. Rumangsamu ibadahmu bukan dewe dah. Jadi Gusti Allah ngoten. Ibadahmu kok semangat ibadah itu bawa itu duduk koyomu. Lah, krono kula kali sampean ngeroso ibadah iku koyone awak dewe bukan pemberian Allah, ini adalah salah besar. Ditalangi Gusti Allah wulan Recep istighfar kok durung dijembatani. Ditalangi Gusti Allah wulan Ramadan kok durung disembatani. Ditalangi Gusti Allah 10 hari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah dengan berbagai amalan kok durung disembatani. Ayo ojo putus asa. Iki ana dina sing becik dalam sejarah koyok ngene. Malah dalam Al-Qur'an Gusti Allah menceritakan ketika Nabi Ayub mendapatkan kesulitan, dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dholimin. Bukan sekedar diucapkan tapi diresapi. Ya Allah, mboten nenten pangeran, mboten nenten sing dituruti, mboten saged kuwasa kecuali panjenengan. Sampean sae tok mboten nenten salahe. Kula sing kata salahe Gusti, kula sing kata salahe Gusti. Wa kadzalika nunjil mukminin. Ngono iku tak pulangno nang kon, tak buktekno dhisik. Kilo kene obat iki manjur. Tak critakno nang kon gawien. Kaya ngono to aku kate nyelametno wong mukmin dari berbagai kesulitan. Sik gak percaya ta? Iya. Yeah. Para hadirin sekalian, itulah bulan Asyura. Lah para hadirin, dengan berakhirnya bulan Dzulhijjah kula kali sampean masuk bulan Muharram. Bulan Muharram ini dibuat digawe kali para sahabat. Para sahabat sing dipelopori kali Sayyidina Umar digawe bulan pertama kalender utawa tahun hijri hijriah. Kene apa? Kok pilih bulan Muharram? Dipilih bulan Muharram niku krana umat Islam mari nglakoni ibadah haji. Lek umat Islam iku nglakoni ibadah haji, siapapun yang melakukan ibadah haji, sapa ae haji, mboko boi mbok kiai, pakaian ihram, mandek niat haji ono gini Arafah, tenguk tenguk tois, mocong enggak, sembarang enggak, di sepuro dosa nek kabeh ambek Gusti Allah. Lha kula kali sampean delok wong iku wis mari teko Arafah, husnudzon, husnudzon. Wong iku wis di sepuro ambek Gusti Allah. Pancet usah lakone, gak blobablas. Memang mbak jenenge wong, nggih ya. Barang iku lek diubah gak langsung buti ngeten. Mungkin iku bekas-bekas e biyen. Haji si ono mungkin kok setahun rong tahun pirang bulan ketok asli nih sing mari diku dikumbah husnudon wis disepuh pro dalam buku karangane Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki krana bersinih ati dampak dari ampunan Allah iku wong haji iku diterima dungane bukan 40 hari tapi 4 bulan 10 hari Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabius Sani. Kuada, Pak? Iya. Dimriko, Pak. Apa Sayyid Muhammad iku lek ngarang buku gawe ngarang-ngarang dhewe? Mboten, Pak. Selektif niku. Lek hadis iki bukan hadis yang beneran tidak bisa masukkan. Krono wong haji akeh sing mule ndongakno wong kampunge disembadani menawa bulan Muharram niki ndadekno bersine ati kula kali panjenengan. Iya. Mergane sampeyan ku lek ana wong teko kaji ndang-ndang rono. Iya, njuk pendonga. Dungane ji. Tasbih ngono-ngono ya. Tasbih gak payu ji. Kau ini ditunggak nomad, di sini dadak no sajadah, ngoten, kubuk, ojo iku. Sampai lek ditunggak no wakaji, hati sampean bersih. Apa yang dijual ini pak kaji, dicek no sampean nabi Gusti Allah. Iya. Singarang kitab hikam. Imam Atha'illah. Iya. Imam Atha'illah niku biyen paling gak seneng nanggene tahlil barokah iku gak cocok bid'ah syirik ngono iku Mang. Wis diserang wong sing ahli tahlil niki wae. Iya. Aku kesel ngandani wong sing tahlil tahlile tak waras syirik bid'ah pancet tambah akeh. Sapa sing muruk iki? Parani gurune. Tibane sing muruk Abdul Abbas Al-Mursi. Kritik entek-entekan. Oh niki ngene ngamun entek-entekan. Diesem itu. Iya. Bareng diesemi. Mari ngono dikenangno. Ngoten nggih guru. Krana titike ilmu kula. Gedene wadah sing kula damel niki dadi bak jenenge banyu niku Pak diwadahi curigen lek nek gak digowo numpak sepeda glodakan apa mboten Pak iya lek amung ibar amur si bek jenenge gelas niku wae digowo nang dia digoyang antep mari ngono guwawo kawo bendino ninggalno penggaweane cuma kepingin delok wajahe Abdul Abbas Al-Mursi. Delok ngene tok. Ula opo kok nang kene bendina kok duwe keluarga. Nyambut gawe yo mboten. Kula kepingin nyawang wajah panjenengan, kula kepingin kaya duwe ilmu kaya sampean ngoten. Tenang. Mboten kuatir napa-napa. Ngene nak. Bendino iki aku dalem Gusti Allah. Ya Allah, ilmu pemberian yang kau berikan kepada saya, berikan kepada santri-santriku yang mendengar aku. Wis tak dumno nak. Kula kok dereng angsal. Ngene lho, minangka udan. Dadi kon gak perlu golek apa golek wadah. Wadah itu apa jai? Wadah itu ati sing ikhlas. Gak duwe tujuan apa-apa. Kepingin dadi wong sing ngelaksana no perintahe Gusti Allah. Iya. Ngoten tak? Iya. Akhire belajar ibadah sing ikhlas. Sing ngini. Ternyata krono dhewe sudah tiap wadah maka jenengi wadah itu mang dikei kemuliaan kemuliaan kemuliaan kemuliaan Akhirnya dia ngarang buku kitab hikam. Sampai saat niki menjadi rujukan ni wong. Ngoten enak uripnya keli hikam ni. Ngoten jari ni. Ya. Asale koboi jadi kia. Kiai. Ojo kepingin penampilan itu kiai. Hati ni gak koboi. Akhirnya koboi. Yo gak iso. Ya. Atine kiai, pakaiane koboi. Iki koboi kok derek ngoten atine ya. Siji, potongane kiai. Tapi kok rakus ta, siji walian ya. Iku jenenge potongane kiai, atine koboi. Lek sampean lah mboten ah. Ya. Pakaiane kiai, kowe koboi, atine san santri muga-muga mawon ya. Lah para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kula kali sampean nggih ngoten, lek ana wong teko kaji njalu open donga husnudzon ya. Nek kula kali sampean digeki apa sing digeki Gusti Allah nang ngene wong sing kaji niki, kenapa bulan Muharram itu dijadikan bulan awal bulan Hijriah. Lah kenapa kok dipilih bulan Hijriah? Dipilih bulan Hijriah itu supaya kula kali sampean mempunyai jiwa semangat hijrah. Hijrah itu berubah. Berubah teko kelakuan sing asale nuruti nafsu. Nafsu iku kaya arek cilik njaluk dielem ya. Yeah. Ana wong duwe njaluk, ana ngene gak gelem ngalah, ngrebut tok ae. Ayo kita berwidih, berubah menjadi orang dewasa. Berubah dalam arti kelakuan dan kita siap untuk pindah tempat. Pindah nanti kulo kali sampean tambah setahun umure ngurangi jatah. Lalek kontrak iku mang suwidak sakniki suwite pun 55 kurang biro kontrak lek kalong setahun lah kudu siap pindah. Karena sampean kate pindah itu barang sing sampean kumpulno gak ana sing digawa, sampean kudu mempersiapkan. Iya rek, aku gelem gak gelem sak waya-waya kudu pindah teko kene. Bojo gak arep, keluarga gak arep, kanca-kanca yo gak arep kabeh. Iya. Yeah. Wal tandur nafsun ma qaddamat liqad angen-angenen lek sampean diasingno teko oma gowo opo sampean kira-kira sakniki gowo opo sangune ya sakniki Pak ya lho iki lho lek wis taun baru ngene iki sampean kudu eling-eling opo sing tak gowo iki opo montor ono tumur sampean wong mati gawa montor tumon boten iya yeah. Tumon wong mati gawa ali-ali terus onten kaono lek ono barang berharga dikeduk harus dikeluarkan terus opo yo amal iki Pak iya yeah. Ayo amal sing ikhlas iya yeah. Lah kang ini kula kali sampean supaya melakukan apa memasuki tahun baru Islam ini biar kita dijaluk nang ngene Gusti Allah. Mandar Gusti, tahun ngarep iki tahun sing barokah, sing kliru-kliru wingi sampean sepuro lah ngoten nah. Ulama mengajak kula kali sampean untuk di awal hari pertama tahun baru itu nulis piro-piro dungo-dungo akhir tahun, dungo awal tahun, mari ngono maca apa sing sekirane pas kita itu meminta kepada Allah golek sangu kangge tahun ngarep. Lah ngoten nah. Nggih. Yeah. Insyaallah Kiai Nur Kholis pas malam Rebo niku pengajiane Nur Kholis ya. Yeah. Maca donga akhir tahun. Sudah dipersiapkan iki. Mantun ngoten nukil. Nukil itu mengambil bacaan-bacaan yang pernah dibaca oleh para khabaib dan ulama dalam mengisi tahun baru. Mantun ngoten beliaunya ini akan membacakan pada kita doa awal tahun. Pas momen yang sangat pas. Malam Rebo pas sing ngaji kiai sepuh pengalaman ilmune nyegoro ibadah pas jenenge Kiai Nur Kholis. Eman sampean lek gak melok eman. Sampean eman. Sampean wara keluarga sampean. Dik tak tinggal nang masjid. Cok delok TV dik rungokno jenenge Kiai Nur Kholis. Maca donga awal tahun ambek akhir tahun bek ne dik iki ndadekno perubahan hidup kita meningkat di sisi Allah. Dadi awak urip ana donya iki golek sangune urip sing disiapno ambek Gusti Allah, gak sampe ninggalno ibadah. Allahumma amin. Farun nerusno pengajian lek crito tok belaen, Pak. Iya. Untuk bab jamaah. Yudabu qut'un nafilati. Kapan kula kali sampean sembahyang sunat? Sholat sunat. Sholat sunat apa? Sholat sunat pokoke, iya. Kula kali sampean disunahkan, dianjurkan untuk memutus sholat itu. Wa qalbu faridatin dan merubah niat menjadi sholat fardu mu'addatin naflan. Kenapa kok kita disuruh merubah? Li khaufi fauti jama'atin, karena takut ketinggalan sholat jama'ah. Gambaran ini ngerti, Pak. Umpama kita masuk masjid durung sembahyang fardu. Lah ngoten nggih ya. Mari ngono. Kula kali sampean sholat sunnah. Gak ngerti. Tibane kene ngarep iku mang ana wong sholat jamaah. Saya sholat ini bukan di awal waktu, tapi wis akhir. Ngene lho biasa lak ngoten ah. Wong lunga-lunga lho, Pak. Nggih ya. Lunga mari ngono. Jam piro? Wis ana jame. Jam piro? Jam jamene ngoten. Mari ngono wis mlebu masjid sembahyang sunat. Engko kate sembahyang Pak wajib. Kok ana sembahyang jamaah. Lereno wis sembahyang sunat. Wurungno, oleh saroka ajare, wurungno. Langsung ngadeg wis uyar. Terus apa? Gabung nang ngene salat fardu. Niki ndudukno saking pentinge salat fardu jamaah. Iya. Yeah. Saking pentinge salat jamaah. Iya. Yeah. Kemarin kan diceritakan bahwasannya ono wong ketinggalan sembahyang fardu biyen itu jamaah bendino. Kon cek gak tambeng ninggalno sholat jamaah krono kepentingan dunya utawa kesenengan. Tak ajar kon. Akhir dek kene apa? Gak sembahyang jamaah mang. Peturon. Turun ya. Wis Ya gak tambeng aku saat ini tak sembahyang dohor ping selawi ping pitulikur. Pitulikur wak petang rokat ping pitulikur. Kayo apa? Cek kapok. Cek ini aku iku mang iso pas 20 derajat gitu. Iya kon. Oleh pitulikur. Tapi kon gak iso nguber siji. Apa? Kon pembayang ping pitulikur. Sembahyang jamaah sepisan. Oh, doa ambik beng betul lekur. Meskipun kon sembahyang beng betul lekur, tapi kon memang gak iso oleh padilae ganjarane barengi moco amini imam ambik mak makmum geblak wis. Iyo gak iso nye ni. Yopo yopo wong sembahyang ijen ambik solat jamaah itu gak biso. Iya, yeah. gak podo. Dampak faedah dalam kehidupan itu pun sakit. Ya, saking pentingnya sholat jamaah. Muka-muka mawon ya, tahun baru niki sing bereng terbiasa dipun paringo gunyo Gusti Allah keringanan, kesempatan, semangat untuk setiap sholat fardu dengan berjamaah. Jaluk mawon Pak nang Gusti Allah. Jaluk ya. Semangat wonten. Dikei ambik Gusti Allah. Walladzina jahadu fina, wong-wong sing temen-temen jaluk nang aku lanah diannahum subulana pasti tak dudunoh berbagai jalan untuk mencapai mendapatkan ridoku opo sing dijaluk tak kei. Faslun surutul iktidai, syarat-syarat kita menjadi makmum. Nomor siji, adamu taqaddumihi ala imamihi, boten angsal disi'i imam, mendahului imam, baik tempat ataupun gerakan utawa kelakuan. Lek tempat gak oleh maju bi akibin meskipun satu sak napa niki wau sikil napa jene sak telapakan gak oleh kudumu mundur. Lah lek sak niki tungkae padha bi imam cuma pucuke tok mboten angsal mundur sing pantes. Lek golongane wong kadang-kadang ngeten ae jamaah niku mundur mek titik tok ngene. Ini lho ngoten tok ya. Tadi karepe niku niki tungkae imam mundur titik iku tungkae imam iku padha ambek pucuke. Napa? Pucuke jempolane mak makmum. Kudu kaya ngono mboten. Kadang-kadang ada yang masakan gitu golongane celong cekak lho. Iya. Kau tahu juga nak, tak sebaya ngabe kau tak apa. Tunggu lo, boleh liowo. Oh, kok memaksakan diri dari kontok aja yang bener, ya. Lah, jadi tidak harus begitu. Jangan memaksakan. Sing penting cedek iku mang dalam kata uruf. Uruf itu apa? Kebiasaan, gitu lo, ya. Biasa rodo ado titik. Engko apa? Jagani lekne ana makmum maneh bisa kita ke belakang. Ngoten lho nggih ya. Tak ngoten ah. Iku. Dadi jangan dipaksakan. Wis lah, gini saja. Asal enggak nulayani sunah. Sing penting ana mburine imam gak sampai ado. Lek iso berjarak cuma satu niku wau. Ya, nomor 1. Kaulan disi tempang kono kaulan disi iman. Nomor 2, niyatul iktidai bil imamil khadir. Wong makmum iku kudu niat makmuman. Iktida makmum. Kapan niat makmum itu? Ma'ataharrumin ketika takbiratul ihram. Disunahno. Lalek sampean iku mang mbak niat iku sampai kangelan kadang-kadang ngoten sikil Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu usolli fardhal maghrib salasa rakaatin mustaqbilal qiblati. Masyaallah. Jadi suwe Pak, saken sing tanggane. Biasa saja. Ya. Usolli fardhal subuh. Sing penting Allahu Akbar salat pada waktu Allahu Akbar niku atine muni salat. Salat apa sampean? Iya. Lek maghrib ya maghrib, salat maghrib. Nggih. Bar mari cepet ya. Allahu Akbar salat maghrib beres. Lek makmum Allahu Akbar salat maghrib makmum salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan. Lek sampean bisa menghadirkan dalam Allahu Akbar yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, monggo. Lek terlalu panjang nanti akan merubah. Sing penting piwulangane Kanjeng Nabi laksanakan. Allahu Akbar salat maghrib. Makmuman engko bisa ditemoni. Lek nututi muni makmum, lek enggak mari bar makmum beres. Sing penting gak dawa-dawa, gak ganggu tangga. Ya. Paham? Lek jadi imam ya wajib Jumatan. Mergane imam Jumat itu gak sembarangan. Ya. Allahu Akbar salat Jumat ngima niat. Perkara jadi makmum iku engko jadi imam engko mari bar gak apa-apa. Ngoten lho. Sing penting salat maghrib, salat isya fardu sunat. Lek batal maghrib pasti fardu. Ya. Paham ya, Pak? Niat itu harus ringkas. Pada waktu Allahu Akbar di situ ada salat dan yang dikerjakan. Wa surita fi jum'atin, kapan jamaah salat Jumat disyaratkan niyatu imamatin ma'ahu. Ketika takbiratul ihram diwajibkan imam iku mang niat jadi imam. Makmum begitu juga. Krono salat Jumat itu harus dilakukan berjamaah. Soli fardhol Jumati rakaataini istiqbilal kiblati makmuman adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar yang ada di hati, lisane maca Allahu Akbar, atine salat Jum'ah berjamaah. Lek atine kosong berarti durung niat meskipun wis maca Allahu Akbar. Paham gak, Pak? Ya. Jadi Allahu Akbar iku atine kudu maca salat. Paling boten salat. Lek Jum'ah salat Jum'ah berjamaah. Beres pun lek kosong ya gak dadi. Wa hiya utawi niat dadi imam dalam takbiratul ihram sunnatun sunnah fi ghairiha dalam selain Jum'ah. Nah, lek kapan imam iku mang gak niat Jum'ah dadi imam ya apa selain Jum'ah? Ya gak oleh fadilah. Dek sembahyang ijen makmume oleh ganjaran. Ngoten lho ya. Oleh ngoten iku oleh. Lalek niat Jumatan gak niat dadi imam, gak sah Jumatane. Kene gak ro are tanggungane imam. Angel Pak dadi imam ya. Enak ya loh, dadi makmum ae. Kapan kula kali sampean dipaksakan didorong oleh jamaah jadi imam, bismillah oleh pendungo nih, tapi jangan memaksakan diri jadi imam. Aku wis kaji hari, kepengin dadi imam. Ojo. Aku wong lawas hari kepengin dadi imam, mosok ora anyar. Ojo. Nggih ya. Sampean wis posisi jadi imam terus iso ngalah iku digeki ambek Gusti Allah. Donga dinunga, muga-muga ngaji setitik manfaat. Onten keliru salai kalau wingi lan dia-diane muka-muka disepuro ambik Gusti Allah. Sak mantuni ngaji muka-muka dirubah lebih baik, lebih dekat dengan ajaran Gusti Kanjeng Nabi. Dengan rahmat Allah, muka-muka urip niki dadekno wong sing tenang, konco wong sing soleh, tiang sing sae. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhila atqiya ulama. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasidin. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tauba taghsil kulla hauba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wa juda manna la bigdisabi minna fil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi idada tadi subi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.